أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ويزيد ذلك إيضاحا للعارف والجاهل الآية التي بعدها وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم maka adapun mereka ini yang mati di perang Badar dari kalangan kaum muslimin yang berada di pihak musyrikin karena dipaksa meninggal di sana, mereka tidak didustakan oleh para malaikat. Barakallahu fiik. Falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bahkan malaikat-malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah negeri atau bumi Allah ini sangat luas sehingga dengannya kalian boleh hijrah kemana saja, yang penting bisa kalian menampakkan dan menjalankan syariat Islam kalian. Wa yazidu dhalika idahan lil arif wal jahil, dan akan menambah lebih jelas lagi bagi orang yang paham dan orang yang bodoh sekalipun ayat yang ada setelahnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala illal mustada'afin, kecuali orang-orang yang memang lemah. Siapa yang lemah ini? Baik. Karena mereka mengaku lemah. Barakallahu fikum. Mereka mengaku lemah. Masya Allah. Kunna mustada'afina fil ard. Mereka mengatakan demikian. Tapi dibantah. Kemudian diberikan keterangan. Illal mustada'afin. Betul-betul yang lemah, tidak mampu untuk melakukan hijrah. Siapa itu? Ar-rijal. Minar rijal, orang-orang yang sudah tua, renta, atau sakit. Wan-nisa. Barakallahu fikum, perempuan-perempuan, wal wildan, anak kecil, la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Tidak mampu mereka memang melakukan perjalanan. Mampu pun belum tentu, karena mereka tidak tahu jalan menuju di sana, menuju Madinah. Asyarah yani la yu'daru illa man tarakal hijrata ajizan anha. Tidak ada udur untuk tidak hijrah. Illa man tarakal hijrat ajizan, kecuali kalau memang dia meninggalkan hijrah itu karena memang ketidakmampuan. Fainahu ma'dzur. Memang dia diberi udur. Qala Allah Ta'ala illal mustada'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hila. Kecuali memang orang-orang yang sudah tua renta atau sakit, perempuan-perempuan dan anak kecil. La yastati'una hila lil khuruj. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan. Tayib, jalan menuju kota Madinah. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum. Orang yang seperti ini yang memiliki udzur tidak hijrah, semoga Allah mengampuni mereka. Wa hadha wa'du minallahi bil 'afwi anhum. Orang yang seperti ini ada memang janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diampuni. Barakallahu fikum. Adapun yang mampu hijrah kemudian tidak hijrah, maka inilah. Barakallahu fikum. Yang akan mendapat ancaman. Fahadha awdahu jiddan an haulai kharaju minal wa'id falam yabqa syubha lakin liman talabal ilm bikhilafi man lam yatlubhu balqala fihi qala allahu fihim summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Fahadha awdahu jiddan an haulai kharaju minal wa'id. Ini sangatlah jelas sekali bahwa mereka-mereka ini keluar dari ancaman. Ini tidak terkena ancaman. Barakallahu fikum. Yang diancam adalah orang yang mampu hijrah kemudian tidak hijrah. Falam yabqa syubhah, maka tidak ada lagi di sini kesamaran, tidak lagi syubhat, lakin liman talabal ilm bikhilabi man lam yatlubhu. Tidak ada syubhat bagi orang yang menuntut ilmu, orang yang paham, orang yang mengerti. Jadi, betapa bercampur, berbaur, bersama dengan orang kufar musyrikin itu sangatlah berbahaya. Walaupun tetap mengingkarinya dan tidak mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Barakallahu fiikum. Ini jelas sekali bagi orang yang menuntut ilmu, berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Memang sangat berbeda, barakallahu fiikum. Orang yang diberi ilmu dengan orang yang tidak diberi ilmu. Bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bahkan Allah berkata terhadap orang-orang yang tidak menuntut ilmu ini, summun bukmun umyun, tuli bisu, buta. Kemudian mereka tidak bisa kembali. Na'am ikhtilatul muslimina ma'al kufar min ghairi udrin amrun la yajuz. Iya, bercampur baurnya kaum muslimin dengan orang kufar di satu negeri tanpa ada udzur syar'i la yajuz, ya diperbolehkan. Subhanallah. Apalagi sengaja-sengaja datang, tahu-tahu perkampungan orang-orang kufar di sana. Kemudian beli rumah di sana. Kemudian tinggal di sana. Alasan rumah murah. Itu rumah murah. Barakallahu fiik. Tapi lingkungan sangat berbahaya. Baik. Kesehariannya kita hanya mendengar apa yang biasa mereka ucap. Baik. Karena kebiasaan-kebiasaan ini memiliki pengaruh kuat. Bal la budda an tatamayyaz biladul muslimin an bilal kufar. Mestinya berbeda, terpisahkan antara negeri kaum muslimin dan negeri orang kafir. Barakallahu fiik. Negeri kaum muslimin walaupun banyak kekurangan-kekurangannya, ya tetap saja kita biasa mendengarkan ucapan-ucapan baik. Barakallahu fiik. Wa la yukhalitul muslimul musyrik. Tidak bergaul berbaur dengan mereka. Bal qala subhanahu wa ta'ala la taqala sallallahu alaihi wasallam la tara'a narahuma ay yabudu anhum mahma amkana hudalik ashahi fihi al-irsal bi hadha al-lafz la tara'a di barakallahu fikum dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Menunjukkan tentang harusnya jauh dan terpisahnya antara kehidupan kaum muslimin dengan kehidupan musyrikin. Wa man fahima hadzal mawdhi, ini bukan berarti bahwa tidak boleh kita muamalah. Boleh, silahkan muamalah, dagang macam-macam. Tapi tinggal di kampung, di kampungnya mereka. Barakallahu fiik, negerinya mereka. Setiap hari kita dengar kebiasaan mereka, ucapan mereka dan barakallahu fiik. Melihat subhanallah akan banyak mempengaruhi, banyak mempengaruhi. Wa man fahima hadzal mawdhi' walladzi qablahu fahima fahum fahima kalam al-Hasan al-Basri qala laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara bil-qulbi wa saddaqathu al-a'mal. Siapa yang paham ini dan pembahasan sebelumnya, maka dia akan paham ucapan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni, bukan iman itu cuma sekedar berhias-hias wala tamanni atau berangan-angan, walakin ma waqara fil qalb, akan tetapi iman itu apa yang tertancap, tertanam kuat dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Fal imanu huwa ma saddaqatul amal, iman itu apa-apa yang dibenarkan oleh amal. Wa minha al-hijrah, di antaranya hijrah. Jadi kalau Anda beriman, katanya beriman, tapi tidak ada amalan-amalan yang Anda lakukan sebagai wujud dan ungkapan iman itu, maka Anda tidak dicap. Anda ngaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada satu pun perintah yang Anda lakukan dan semua justru larangan dilanggar. Kira-kira apa? Orang yang paling kafirnya. Barakallahu fiik. Dilarang melakukan kesyirikan, dia melakukan kesyirikan. Dilarang melakukan kufuran, dia melakukan kekufuran. Kemudian menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Iman harus ada amal yang membuktikannya. Wa hadza fihi raddun 'alal murji'ah. Ini juga bantahan terhadap orang murji'ah alladziina yaqulu innahu yaqti al-iimaanu bil qalb. Murji'ah ini mereka meyakini iman itu yang penting percaya dan yakin. Apapun yang Anda lakukan tidak ada masalah. Subhanallah. Keyakinan seperti ini, madhab yang seperti ini, ya, madhab yang menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Akhirnya tidak ada kebaikan. Yang penting yakin dan percaya. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ini, tidak perlu haji, tidak perlu macam-macam. La haula wa quwwata illa billah. Ini pendapat yang sangat buruk. Mereka mengatakan cukup Anda beriman dan yakin dalam kalbu. Atau bil qalb wal lisan, atau dengan ucapan. Fala yakin i'tiqad wan nutqu balla budda minal amal. Tidak cukup Anda meyakini, tidak cukup Anda berkata, tidak cukup Anda meyakini. Tapi Anda juga harus beramal. Al imanu apa? Qaulun bil lisan, i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan yang kita ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beramal di atas la ilaha illallah tadi itu, menjalankan rukun Islam barakallahu fikum dan kewajiban-kewajiban yang lainnya barakallahu fikum, senang semangat menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan berusaha untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Inilah iman. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekedar yakin dan percaya, kemudian setelah itu tidak ada usaha. La. Barakallahu fikum. Para ulama sangat membantah pendapat Murji'ah. Bahkan dianggap bahwa orang yang memiliki pemahaman seperti ini kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan dan bahkan pelanggaran dilanggar, bahkan larangan dilanggar semua, maka dia termasuk orang paling kafir. Wa dzalika anna Allah ta'ala yaqulu ilayya yas'alul kalimu thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Baik. Karena itu Allah SWT mengatakan ilayya yas'alul kalimu thayyib. Masalah iman. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik semua ucapan-ucapan baik. Wal amalus saleh, dan amal-amal saleh ini iman. Barakallahu fikum. Anda beriman, Anda harus mengatakan kata-kata yang baik, Anda harus membaca Quran, Anda harus menasihati, Anda harus menuntut banyak. Barakallahu fikum. Yang bisa kita lakukan dengan lisan kita, Anda harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda harus salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekian banyak dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dan amalus saleh, puasa, salat, haji, macam-macam. Ya ilahi yas'alul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'u, diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke sisinya, artinya diterima. Jadi bukan cuma sekedar keyakinan di dalam hati, tapi Anda harus beramal dengannya. Asyarqaulu ilahi, yani ilallahi subhanahu wa taala yas'alul kalimut thayyib min adz-dzikri wa qira'atul qur'an wat tasbih wat tahlil, ucapan-ucapan baik dari zikir, baca Quran, bertasbih, bertahlil, bertahmid, wa kullu kalamin thayyib, dan semua ucapan-ucapan baik, ainahu yas'ulu ila ilallahi jalla wa ala, naik ke atas langit. Wal amru bil ma'ruf, demikian juga amru ma'ruf nahi munkar, wa ta'limul ilmi nafi', mengajar ilmu yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, kullu hadza minal kalimit thayyib, ini semuanya dari kata-kata baik. Wal kalimut thayyib ma'an nasi wa ma'al aqarib. Thayyib. Wal kalimut thayyib, ucapan-ucapan baik ketika kita berbicara dengan orang-orang. Barakallahu fikum. Jangan mengucapkan kata-kata yang boleh jadi menyinggung perasaan, menyakitkan hati. Wa ma'al aqarib, bersama dengan tetangga-tetangga, kerabat-kerabat. Waqulu linnasi husna. Ucapkan ucapan-ucapan baik ketika Anda berbicara kepada sesama. Wa kullahuma qawlan karima. Berkatalah, berbicaralah kalian kepada kedua orang tua kalian dengan kata-kata yang sopan mulia. Kullu hadha minal kalimat thayyib. Ini semuanya dengan termasuk kata-kata yang baik. Yas'adu ilallahi lakin la yas'adu binafsi. Bal la budda minal amal. Semuanya naik. Barakallahu fikum. Disertai dengan amal. Wal amalu salihu yarfa'u. Wa fi hadha raddun alal murji'ati aidha. Dan ini juga bantahan terhadap murji'ah. Orang yang meyakini yang penting percaya. Yang penting yakin. Giliran sholat enggak, puasa juga enggak. Lah terus, kalau begini orangnya beriman enggak? Semua orang mengatakan, eh, kafir sekali dia itu. Ya kan? Jadi, ketika ada orang ngaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggak ada amalan. Udah ini terus justru ini orang beriman menyandak ini dia. Nah, dia bukan muslim dia itu dia. Jadi, semua perintah ditinggalkan, semua larangan dilanggar. Kemudian ngaku muslim. Subhanallah. Ini barakallahu fikum. Intinya bahwa iman bukan cuma sekedar pengakuan, tapi harus ada dari ungkapan, barakallahu fikum, dan amal perbuatan. Al-iman yazidu wa yanqus. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal saleh dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dirasakan. Kita akan merasakan begitu kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan salat mungkin, tidak puasa, tidak ini, tidak itu. Justru semakin melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, didapati dalam diri gersang. Barakallahu fiik, gersang. Kering. Barakallahu fiik. La hawla illa billah. Pohon iman tidak ada. Paham barakallahu fiik? Pohon iman tidak ada. Jadi, karena di dalam tubuh ini diibaratkan apa? Ada pohon iman. Kuat. Barakallahu fiik. Itu kuat tertancap dalam hati. Kokoh. Kemudian barakallahu fiik. Sama seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-samaa. Ucapan yang bagus, ucapan la ilaha illallah yang kuat kokoh, sama seperti sebatang pohon yang sangat kuat menghujam ke dalam bumi, kemudian batangnya menjulang ke atas langit. Baik. Senantiasa dia mengeluarkan buah hasil. Barakallahu fiik. Tuti ukulaha kullahin. Senantiasa dia mengeluarkan dan memunculkan amal-amal soleh. Orang yang beriman senantiasa rajin. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Barakallahu fiik. Nampak kebaikan-kebaikan muncul dari dia. Barakallahu fiik. Baik. Wala hawla quwwata illa billah. Inilah iman. Kalau iman kuat, pokok dia akan menghasilkan banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tidak, imannya menjadi lemah. Barakallahu fikum. Jadi pohon ini pun menjadi apa? Menjadi kerdil. Atau mati bahkan. Tidak menghasilkan buah. Dan juga tidak bisa dijadikan tempat untuk berteduh. Karena kalau buah, pohon itu rindang. Banyak buahnya. Jadi, kemudian orang bisa berteduh di bawahnya. Kalau pohon ini mati, kelas. Jangankan untuk mengambil buah, untuk berteduh di bawahnya saja tidak bisa. Daunnya sudah tidak ada, apalagi buah. Wallahul musta'an. Ini mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.